الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله نواصل درسنا في كتاب التوحيد. Kita lanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Tauhid bagi ad-darsi sabit, di mana pada pelajaran yang sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai dari bab minasyirik iradatul insan wa amalihi dunya, sebuah bab di antara bentuk kesyirikan adalah keinginan seseorang, niat seseorang dengan amalan-amalannya yang bersifat ibadah diniatkan untuk perkara-perkara ad-dunia. Maka setelah itu al-musannif rahimahullah taala membawakan bab, qala al-musannif rahimahullah taala babu man ata'al ulama wal umara fi tahriri au fi tahrimi ma ahallallah أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا. Bab, barang siapa yang mentaati ulama, begitu pula umara, di dalam mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, begitu pula menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka dia telah menjadikan mereka yakni al ulama wal umara sebagai rab-rab, sesembahan-sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fa maksud al musannif rahimahullah taala fi hadzal bab, maksud al musannif rahimahullah taala di dalam bab ini ingin menjelaskan di antara bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk menjadikan sesembahan rab dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah mentaati al ulama ataupun umara di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengistilahkan pembahasan ini dengan istilah syirkut ta'ah, kesyirikan di dalam permasalahan ketaatan. Karena yang wajib bagi seorang mukmin adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlaqah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka wajib untuk seorang melaksanakannya. Begitu pula di dalam penetapan aturan syariat, hukum merupakan hak murni Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Tidaklah hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dari selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai penentu syariat, penentu hukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, am lahum syuraka usyara'u lahum minad-dini ma lam ya'dzam bihillah. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan bagi mereka, mensyariatkan bagi para penyembahnya dari perkara-perkara agama ini yang sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan. Maka al-wajib bagi seorang mukmin adalah meyakini bahwasanya syariat penentu hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlaqah. Ditaati ala kulli hal, dalam kondisi apapun. Begitu pula ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaati secara mutlak, dikarenakan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat beliau adalah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha wa atiur rasul." Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengulangi fi'il ta'ah ati'u sebagai bentuk ta'kid, penegasan bahwasanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bersifat mutlaqah. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu min Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dari hawa nafsunya, muncul dari pemikiran, muncul dari ide, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah apa yang disampaikan oleh beliau kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka itu perintah dan wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala. Fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketaatan Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Famafhumu, maka difahami dari ayat ini pula, barang siapa yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepadanya, maka dia tidak taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ketaatan kepada mereka bersifat muqayyadah, tidak bersifat mutlaqah. Muqayyadah yakni terikat. Artinya terikat ketaatan kepada makhluk itu dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariah, yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Baik itu ketaatan kepada al-umara ataupun ketaatan kepada al-ulama, maka ketaatan kepada mereka itu bersifat muqayyidah, tidak bersifat mutlaqah. Sehingga apabila yang diperintahkan oleh mereka mencocoki sesuai dengan Al-Kitab Sunnah, maka ditaati. Namun apabila perintah seorang alim atau perintah seorang waliul amr menyelisihi syariat, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul serta waliul amr di antara kalian. Maka di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ati'ullah. Begitu pula mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya secara mutlak. Wa ati'ur rasul, diulangi lagi fi'ilnya, menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya ketaatan kepada mereka berdua bersifat mutlaqah. Namun ketika ketaatan tersebut berkaitan dengan waliul amr, itu tidak diulang fi'ilnya. Tidak dikatakan wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri, tidak. Namun dikatakan bahwasanya wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Kata para ulama, di sini mengisyaratkan bahwasanya ketaatan kepada waliul amr itu bersifat muqayyadah. Dan waliul amr di sini mencakup dua jenis waliul amr. Waliul amr dalam urusan din, dalam urusan agama, wahumul ulama. Maka dalam urusan agama, fatwa, bimbingan-bimbingan yang terkait dengan urusan-urusan agama, maka mereka ditaati. Mereka ditaati. Begitu pula, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, ahlul ilm, seorang yang alim, berilmu, ahlul fatwa. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Sehingga dalam urusan-urusan agama, al-marji' kembalinya kepada al-ulama. Begitu pula jenis waliul amr yang kedua adalah waliul amr bimakna as-sultan, penguasa. Maka mereka juga wajib untuk ditaati. Namun ketaatan kepada mereka berdua, ay al-ulama wal-umara, bersifat muqayyadah. Yani dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat. Adapun ketika perintah mereka menyelisih syariat, menyelisih dalil, maka sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Naam. Jadi dalam bab ini al-musannif rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kesyirikan adalah syirkut ta'ah. Syirik at-ta'ah, kesyirikan di dalam permasalahan ta'ah, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Maka ini di antara bentuk kesyirikan. Adapun tafsilul hukum, rincian hukum di dalam permasalahan ini. Yang pertama, apabila mentaati seorang alim, al-ulama ataupun umara, dengan dasar keyakinan bahwasanya apa yang dihalalkan oleh mereka menjadi halal, walaupun itu haram di dalam syariat. Ataupun sebaliknya, meyakini bahwasanya apa yang diharamkan oleh mereka menjadi haram, walaupun di dalam syariat itu halal. Maka ketaatan yang seperti ini sifatnya adalah syirkun akbar, mukhrijun anil millah. Karena dia meyakini adanya musyarri' min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Adanya yang penentu atau yang boleh untuk menentukan aturan syariat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ketaatannya orang-orang An-Nasara atau orang-orang Ahlul Kitab kepada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh pendeta, oleh Romo, oleh Paus, maka ditaati secara mutlak dan menjadi syariat. Diyakini menjadi syariat dan aturan untuk mereka. Wajib untuk ditaati, walaupun hal tersebut jelas-jelas bertentangan dengan syariatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang ahlul kitab menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, ahli-ahli ibadah mereka, pendeta-pendeta mereka, sebagai rab-rab dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka menjadikan ulama mereka atau pendeta mereka sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka meyakini bahasanya pendeta-pendeta mereka mencipta, mengatur, memberi rizki? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasanya bentuk mereka menuhankan pendeta-pendeta mereka adalah dalam masalah at-tasyri', penentuan syariat. Ketika pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka mengatakan ini halal, maka mereka yakini pengikutnya halal, walaupun itu haram di dalam syariat. Begitu pula ketika mereka mengatakan, pendeta-pendeta mereka mengatakan bahwasanya ini haram, mereka mengatakan dan meyakini itu haram, walaupun di dalam syariat itu halal. Maka keyakinannya seperti ini adalah keyakinan syirkun akbar. Wa aidan fi hadhihi al-ummah, begitu pula yang disebutkan oleh para ulama una, yang semisal dengan mereka adalah ashabut turqis sufiyah. Orang-orang yang menjadi atau mengikuti tarekat-tarekat sufiyah. Di sebagian tarekat-tarekat sufiyah yang ekstrim, para murid-muridnya akan tunduk dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh syekhut tariqah. Apa yang dikatakan oleh sang syekh, sang guru dari tarekat tersebut. Ketika dia mensyariatkan syariat-syariat tertentu, mereka ikuti. Mereka taati. Apa yang dikatakan itu sebagai perkara yang wajib, mereka mengatakan itu menjadi wajib bagi ashabut turuq, orang-orang yang belajar tarekat. Ketika sang syekh mengatakan ini haram, maka diyakini itu haram oleh ashabut turuq, walaupun hal tersebut halal di dalam tinjauan syariat. Naam. Atau bahkan sampai pada batasan mereka meyakini bahwasanya sebagian orang-orang yang sampai pada derajat tertentu yang mereka sebut sebagai derajat ma'rifat, dan orang yang sampai pada derajat yang disebut yang tadi diistilahkan dengan arif, arif billah. Ini masyhur di kalangan mereka. Masyhur di kalangan orang-orang sufiyah, terutama yang ekstrim. Arif billah fulan fulan. Maksudnya orang yang sudah sampai pada derajat ma'rifat. Karena menurut mereka ada dua sisi. Yang pertama, tingkatan syariat. Yakni tingkatan di mana seorang itu masih dalam beban taklif, masih diwajibkan dengan kewajiban-kewajiban syariat, dan masih terikat dengan perkara-perkara yang diharamkan di dalam syariat. Masih terikat dengan aturan syariat. Namun ketika seorang melatih dirinya, meriawah dirinya, menurut mereka, sampai pada tingkatan fana, menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wasil ilallah, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rif billah, tahu Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pada tingkatan bahwasanya makhluk itu adalah Allah, Allah itu adalah makhluk, atau meyakini bahwasanya dirinya itu telah menyatu dengan Allah, maka orang-orang yang seperti ini menurut mereka udah atau sampai pada derajat ma'rifat dan tidak dibebani lagi dengan beban syariat. Sehingga segala sesuatu yang wajib bagi mereka dulu menjadi tidak wajib. Orang yang sudah sampai pada derajat ma'rifat menurut mereka sudah tidak wajib sholat, sudah tidak wajib puasa, sudah arif billah. Atau perkara-perkara yang haram, sudah tidak haram lagi. Maka jelas keyakinan-keyakinan yang seperti ini adalah syirkun wa kufrun billahi azza wajal. Syirkun akbar mukhrijun anil millah. Naam. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan risalah khusus dalam permasalahan ini, yaitu di dalam risalah Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal Islam adalah barang siapa yang meyakini bahwasanya ada seorang yang boleh keluar dari beban atau aturan syariat. Naam. Fahuwa kafir, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama. Yaitu mentaati para ulama ataupun umara dengan dasar keyakinan apa yang mereka syariatkan, apa yang mereka perintahkan, walaupun itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, diyakini sebagai perkara yang harus. Yang mereka halalkan menjadi halal, yang mereka haramkan menjadi haram. Yang mereka halalkan menjadi halal walaupun diharamkan di dalam syariat. Yang mereka katakan haram menjadi halal, yang mereka katakan haram menjadi haram. Diyakini oleh para pengikutnya haram, walaupun di dalam syariat itu halal. Nah, yang kedua, apabila mentaati para ulama ataupun umara di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala didasarkan atas hawa nafsu. Sama jalan contoh. Mengikuti pendapat sebagian ulama yang terjatuh di dalam kesalahan. Yang pendapatnya marjuh. Pendapatnya tidak berdasarkan dengan dalil atau bahkan bertentangan dengan dalil. Di dalam dalil menjelaskan bahwasanya ini adalah haram, ada nas yang sharih. Namun alim tersebut berijtihad, namun belum sampai padanya dalil atau belum terang sisi pendalilan dari dalil tersebut. Terkadang seorang alim terjatuh di dalam kesalahan di dalam ijtihadnya, namun ketika seorang alim berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan ajar minallah subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim fasab falahu ajran. Apabila seorang hakim, seorang mujtahid itu berijtihad dan benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, dua ganjaran. Ganjaran dia berusaha mencari al-haq, membahas, mentelaah, mengkaji manakah yang sesuai dengan al-haq di dalam permasalahan ini. Begitu pula ajrul isabah, dia juga mendapatkan ganjaran karena telah mencocoki al-haq. Wa in akhta, namun apabila dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia mendapatkan satu pahala karena dia telah bersusah payah untuk mencari al-haq walaupun pada kenyataannya dia luput, namun dia tidak meniatkan untuk menyimpang. Dia berijtihad dengan sekuat tenaga tapi ternyata pendapatnya marju, pendapatnya ternyata pada hakikatnya tidak sesuai dengan al-adillah. Namun ada orang yang mengikuti pendapat seorang alim yang marju, yang tidak kuat ini, dan dia tahu bahwasanya pendapat alim ini adalah pendapat yang marju dan yang rajih adalah pendapat alim yang lain, dikuatkan dengan dalilnya. Bahkan terdapat nassun sharih. Dan pendapat alim ini semata-mata ijtihad saja, tidak dilandasi oleh dalil. Maka orang yang mengikuti pendapat seorang alim yang terjatuh di dalam kesalahan, dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Walaupun dia mengikuti seorang pendapat seorang alim, dia mendapatkan dosa. Karena yang wajib bagi seorang insan ittiba'ul haq. Karena yang wajib bagi seseorang adalah ittiba'ul haq, mengikuti al-haq. Tidak boleh mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisih al-haq, walaupun itu dikatakan oleh seorang alim sekalipun. Tidak boleh. Oleh karena itu, ketika Alim Muhammad mendapati sebagian orang lebih memilih pendapatnya Sufyan. Ma'ruf, Alim Ma'ruf, Sufyan. Tapi Alim Muhammad mengingkari orang-orang seperti ini. Karena orang-orang tadi sudah tahu nas, sudah tahu dalilnya, sudah tahu pendapat yang rajih, yang kuat, bahkan yang sahih. Adapun pendapat Sufyan semata-mata ijtihad. Dan seorang alim dalam berijtihad, waqad yukhti waqad yusib, terkadang bisa betul, terkadang bisa salah. Tapi ketika salah jangan diikuti. Namun alim tersebut rubama ma'dzur, terkadang dia diberikan udzur, dia berijtihad. Kita ihtiram kepada mereka. Tapi sikap ketika sudah tahu al-haq, sudah tahu pendapat yang benar, sudah tahu dalilnya, namun lebih memilih pendapat seorang alim tadi, li hawa fi nafsihi, karena ada kecondongan hawa nafsunya, kayaknya enak pendapat ini, gampang, tidak susah. Toh juga pendapatnya ulama juga, enggak apa-apa. Maka ini tetap salah. Diingkar oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah ya'diluna ila ra'yi Sufyan. Saya heran kepada orang-orang yang sudah tahu sanad dan kesohihan sanad tersebut. Artinya sudah tahu dalil, sudah tahu mana pendapat yang benar. Sudah tahu al-haq, tabayyana lahul haq. Namun mereka justru ya'diluna ila ra'yi Sufyan, tapi lebih memilih kepada pendapatnya Sufyan. Diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian dia berdalil, yakni Al-Imam Muhammad berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi al-haq dengan alasan apapun, mengikuti pendapat seorang alim atau yang semisalnya bahkan. Kata Allah, orang-orang yang seperti ini berhati-hati, antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Dan kata Imam Muhammad, fitnah yang dimaksud adalah syirik. Artinya, berhati-hati, jangan sampai penyimpangan ini, sikap jelek seperti ini, akan menyeret dia kepada penyimpangan yang lebih jauh. Yaitu sampai pada batasan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, terjatuh di dalam kesyirikan. Karena yang namanya maksiat ya juru atau tajuru ila maksiatin akhir atau ukhra. Karena yang namanya sebuah kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan yang lainnya sampai pada batasan terjatuh di dalam kekufuran atau kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan mereka azab yang sangat pedih. Maka dari sini kita fahami bahwasanya tidak boleh untuk mengikuti pendapat atau ucapan seorang alim ataupun waliul amr ketika menyelisihi ad-dalil. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula tidak ada ketaatan kepada seorang walaupun itu alim sekalipun ketika kita tahu pendapatnya salah. Pendapatnya ternyata maksiat. Walaupun alim tersebut ma'dur. Beliau berijtihad. Namun terkadang bisa betul, bisa salah. Tapi orang yang mengikutinya, orang yang memilih pendapat tersebut, kalau dia sudah tahu bahwasanya pendapat tersebut salah, menyelisih dalil, maka yang wajib adalah mengikuti al-haq dan meninggalkan pendapat alim tersebut. Naam. Begitu pula kata al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, idza ja'anillah fa'alal aini wa ra's. Apabila datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alal aini wa ra's. Diterima mentah-mentah. Diterima. Wa idza ja'an Rasulillah fa'alal aini wa ra's. Fa'alal aini wa ra's. Maka diterima. Wa idza ja'an dia merasa seakan-akan hal tersebut adalah bentuk merendahkan dirinya. Maka yang seperti ini bukan sikap-sikapnya salafi. Bukan sikap-sikapnya seorang salafus soleh. Dan bahkan justru yang seperti ini akan menjadikan dirinya terjatuh di dalam kesesatan yang lebih dalam. Karena sikap-sikap yang seperti ini menunjukkan bahwasanya dia fihi syai' minal kibr. Terdapat pada dirinya kibr. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga orang yang terdapat di dalam kalbunya mithqal dzarrah dari penyakit kibr. Walaupun sedikit saja penyakit kibr menjadikan dia terhalang untuk masuk dalam jannah. Apa itu kibr? Fatarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq. Diberikan nasihat dia tolak. Diberikan masukan, diberikan hujah, dia cari pembenaran atas perbuatannya. Maka orang yang seperti ini adalah kibir, mutakabbirun al-haq. Orang yang sombong terhadap al-haq. Fal wajib, maka yang wajib adalah seorang mutawadhi'un. Seorang tawadhu terhadap kebenaran. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam rincian hukum ini, mengikuti kesalahan ulama ataupun umara berdasarkan husnudzan kepada mereka. Dan belum jelas padanya kebenaran. Belum jelas kepadanya kebenaran. Ketika seorang mengikuti seorang alim atau waliul amr dan tidak tahu bahwasanya hal tersebut ternyata menyelisihi al-haq. Menyelisihi al-haq. Tapi dia mengikuti mereka karena isam bon terhadap seorang alim atau waliul amr tadi. Belum sampai padanya dalil. Maka yang seperti ini ma'dzur. Yang seperti ini diberikan udzur. Nah, berbeda hanya dengan jenis atau sikap yang kedua tadi. Sikap yang kedua, dia sudah tahu al-haq. Dia sudah tahu dalilnya. Dia sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi dia tetap mengikuti pendapat yang salah. Baik itu seorang alim atau seorang waliul amr. Maka ini dicela. Tapi orang yang ketiga ini adalah orang yang mengikuti penguasa atau mengikuti seorang alim. Karena atas dasar ihsanubon. Karena husnubon kepada mereka. Walam yatabayan lahul haq. Dan tidak tahu mana yang benar. Belum jelas padanya al-haq. Makanya seperti ini ma'dzur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun al-adillah atau al-athar yang dibawakan oleh al-musannif di hadzal bab, insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad.